masih ada MG Audio and Lighting-nya dan juga Movie Sound Setting. R.E. Ayu, seorang artis insya Allah malam hari ini yang Anda tunggu semuanya. Insya Allah artis ini adalah idolane wong kayen, Pati Jawa Tengah. Ada Reza Lawang Sewu Manhattan. Mole. busuk keteki permintaan.